Pada kesempatan berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema memuliakan ilmu. Dan ini insya Allah adalah pertemuan terakhir kita. Ya, prinsip yang ke-20 dari pembahasan kitab memuliakan ilmu atau khulasatu ta'zimil ilmi, ringkasan kitab memuliakan ilmu. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu yang telah kita pelajari. Ilmu yang atau prinsip yang ke-20 ada di halaman 47. Sudah ketemu? Halaman 47. Mas sama baca atau belum? Baik. Ustaz Rahman, silakan dibaca. المعقد العشرون حفظ الوقت في العلم. قال ابن الجوزي في صيد رحمه الله في صيد خاطر ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربة ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت حتى قال محمد بن عبد الباقي البزار ما ضيعت ساعة من أمي في لهو أو لعب. وقال أبو الوفاء ابن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء. فاحفظ أيها الطالب وقتك فلقد أبلغ الوزير الصالح ابن حبيرة في نصحك بقوله والوقت أنفس والفقط أنفس ما أنيت ما أنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع تمة الخلاص. Ya, ada pun terjemahannya ada coba Mas Anjasa dibaca. Prinsip ke-20 menghargai waktu demi ilmu. Dalam kitabnya Said Al-Khatir Ibni Al-Jauzi rahimahullah berkata, seorang insan harus mengetahui betapa mahal waktunya dan alangkah berharga umurnya sehingga ia tidak boleh menggunakan waktu selain ketaatan untuk ia berusaha menghasilkan ucapan dan amalan yang terbaik. Berangkat dari hal inilah para ulama sangat menghargai waktu mereka hingga Muhammad bin Abdul Baqi Al-Bazzaz pernah berkata, aku tidak pernah menyia-nyiakan sesaat pun dari umurku untuk aktivitas yang tidak bermanfaat atau untuk bermain-main. Abu Al-Wafa Ibnu Aqil yang telah menulis kitab Al-Funun sedabal 800 jilid pernah berkata, tidak halal bagiku untuk menyia-nyiakan waktu umurku walaupun sekejap. Ya, Mas sama. Bagaimana kamu menghargai waktu hingga saat makan pun ada yang membacakan kitab untuk mereka. Bahkan saat di kamar kecil juga ada yang membacakan dari luar. Wahai penuntut ilmu, jangan jagalah waktumu, simaklah nasihat yang sangat menyentuh dari Ibnu Hubairah, ulama sekaligus menteri yang saleh. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga untuk dijaga. Namun ternyata ia adalah sesuatu yang paling gampang untuk disia-siakan. Ya, ini prinsip yang ke-20, apa nak? Menghargai waktu demi ilmu. Apa? Menghargai waktu demi ilmu. Kenapa harus dihargai? Karena waktu adalah sesuatu yang mahal. Kalau waktu sesuatu yang murah, atau bahkan tidak berharga, ya tidak dihargai. Kenapa ketika orang memiliki sesuatu yang berharga dia akan jaga? Karena itu sesuatu yang mahal. Ya. Contohnya HP. HP sesuatu yang mahal. Ya, harganya 1 juta, 2 juta. Makanya dijaga. Ya. Waktu harganya berapa? Nggak ada. Gak ada harganya. Gak bisa dibeli. Ya. Jadi Muna Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah, beliau pernah mengatakan sesuatu yang masih bisa dibeli, sesuatu yang masih bisa dibeli semahal apapun itu murah. Yang mahal itu apa? Waktu. Yang gak bisa dibeli. Waktu. Salah satunya waktu. Ya. Wah, mobil ini mahal, harganya 1 miliar. Mahal nggak? Mahal. Harganya. Kalau buat orang yang punya duit 100 triliun, 1 miliar, murah. Berarti, selama masih bisa dibeli, itu nggak mahal. Yang nggak bisa dibeli, itulah yang mahal. Maaf, selama masih bisa dibeli, itu murah. Yang nggak bisa dibeli, itulah yang mahal. Salah satunya adalah, wah, coba sekarang. Seandainya sudah lewat nih, kemarin. Kemarin sudah lewat, hari apa kemarin? Hari Selasa. Selasa. Kemudian anak-anakku minta supaya hari Selasa itu dikembalikan lagi. Bisa? Habis. Bayar 1 miliar. 1 triliun. 100 triliun, nggak bisa. Berarti? Sangat mahal. Dari sini kemudian Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Sayyidul Khatir, beliau mengatakan seorang insan harus mengetahui betapa mahal waktunya dan alangkah berharga umurnya. Kalau waktu itu mahal dan berharga, maka tidak boleh digunakan kecuali untuk ketaatan yang mendatangkan pahala. Makanya orang yang beriman dia akan berusaha menghasilkan perkataan terbaik, perbuatan terbaik. Karena waktu yang dia miliki itu sangat terbatas. Makanya para ulama dulu itu sangat menghargai waktu. Contohnya Al-Bazzaz. Beliau mengatakan, aku tidak pernah menyia-nyiakan sesaat pun dari umurku untuk aktivitas yang tidak bermanfaat atau untuk bermain-main. Sesaat. Nah. Ya. Apalagi main game. Loh, berarti gak boleh olahraga dong? Boleh. Hah? Boleh. Kenapa? Untuk refreshing. Refreshingnya berapa jam? Bermanfaat. Karena olahraga itu bermanfaat. Untuk apa? Kesehatan. Terus? Kesehatan fisik atau kesehatan otak? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Yang gak mesti. Berarti itu kesehatan otak juga, refreshing tadi. Ya. Tapi yang tidak ada manfaatnya sama sekali, itu dihindari. Ya. Game, ya, nonton yang gak bermanfaat. Sehingga ketika kita akan melakukan sesuatu, kita pikirin. Ya. Contoh ya, yang gak bermanfaat, ngikuti perkembangan Facebooknya orang. Ya. Mau apa istilahnya itu? Kepo, pengen tahu apa yang diposting oleh orang anu, apa manfaatnya? Ya. Seandainya dia memposting sesuatu yang barang baru yang mahal, kita jadi apa? Pengen. Ya. Akhirnya pikiran kita cuma, aduh, kapan saya punya itu? Kapan? Itu nggak ada manfaatnya. Sehingga kalau anak-anakku baca buku cerita yang kemarin barusan kita beli, betapa banyak orang-orang yang memposting sesuatu, kelihatannya dia bahagia padahal dia tidak bahagia. Memposting barang-barang mahal, ternyata itu palsu. Ya. Memposting dengan keluarganya seakan-akan dia itu harmonis, ternyata tidak harmonis. Ya. Berarti kita itu mengikuti sesuatu yang tidak bermanfaat. Ngapain? Ya, kepo pengin tahu urusan orang banyak. Buat apa? Ya. Kecuali sesuatu yang ada manfaatnya. Mengikuti statusnya para ulama yang di situ biasanya para ulama kita itu yang diposting adalah sesuatu yang bermanfaat. Ya. Itu baru bermanfaat. Ya. Abul Wafa Ibnu Aqil yang telah menulis kitab Al-Funun 800 jilid. Allahu Akbar. Ya. Ini segini itu 19 jilid. Kalau 800 jilid seberapa? Bayangkan. 800 jilid oleh Imam Ibnu Wafa. Kata beliau, tidak halal bagiku untuk menyanyiakan umurku walaupun sekejap. Tidak halal, kata beliau. Gak boleh, aku akan sia-siakan. Gak akan mungkin. Makanya wajar, karena beliau sangat menghargai waktu, beliau pun bisa menghasilkan berapa jilid tadi? 800 jilid. Ya, saya juga nulis. Nulis WA. Itu kalau dikumpulkan itu berapa jilid? Iya, kalau dikumpulkan berapa jilid? Tapi siapa yang mau? Yang mau nyetak, mau baca itu siapa? Mau WA isinya cuma gitu-gitu aja. Masukkan gimana kabarnya? Ya, cuma gitu-gitu aja diulang-ulang, siapa yang mau beli? Ya. Tapi para ulama kita itu ketika nulis, mereka nulis sesuatu yang bermanfaat. Ya. Untuk dunia dan akhirat. Ya. Ini dikasih contoh nih, saking mereka mengambil waktu, pas makan pun, makan itu ada yang bacakan kitab. Ya, dia punya pembantu, punya saudara, jadi ketika dia lagi makan, ya, makan kan ada 5 menit, 10 menit, itu ada yang bacakan kitab di sampingnya. Jadi sambil makan itu sambil belajar. Ya, kalau kita sekarang mungkin ya sambil dengerin murotal, dengerin kajian, dengerin radio. Ya, kira-kira seperti itulah, mirip-mirip, karena zaman dulu belum ada HP. Belum ada radio kan zaman dulu kan, makanya ada yang bacain. Bahkan nih, ketika di kamar kecil pun ada yang bacain dari luar. Ya. Tapi tentunya yang dibaca bukan Al-Qur'an. Ya, dibaca bukan ya sesuai dengan zikr. Maka di sini ada nasihat dari Ibnu Hubayrah, ulama sekaligus menteri. Jarang ini ada ulama sekaligus apa? Menteri. Dan menterinya soleh banget. Imam Ibnu Hubayrah. Beliau mengatakan waktu adalah sesuatu yang paling berharga untuk dijaga. Tapi ternyata waktu itu sesuatu yang paling gampang untuk disia-siakan. Coba gak usah jauh-jauh kita keluar. Kita lihat kanan kiri kita. Betapa banyak orang yang membuang-buang waktu. Duduk ngobrol lama. Ya. Kalau enggak mojok di situ megang apa? HP. Coba perhatikan. Ya. Enggak usah jauh-jauh kita keluar dikit ini kita lihat kanan kiri. Ya. Kalau enggak ngobrol yang enggak ada manfaatnya, mainan HP, kalau enggak ngalamun, ya. Abi makanya paling enggak suka kalau misalnya kita melihat anak-anaknya Abi atau siapapun cuma duduk gitu bengong gitu. Apa ngapain gitu loh. Kalaupun memang harus duduk, apanya yang harus digerakkan? Mulutnya digerakkanlah untuk apa? Untuk apa, Jess? Untuk zikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Atau tangannya digerakkan. Ya. Tangannya digerakkan untuk bantu orang misalnya. Tapi cuma tiduran, bengong. Jangan. Ya. Para penuntut ilmu harus menghargai waktu. Inilah pertemuan terakhir kita untuk mengkaji kitab Khulasat Ta'dhimul Ilmi. Insyaallah kita akan berpindah ke kitab yang lainnya. Kemungkinan kitabnya Lafadzul Islam. Kitabnya Lafadzul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Kapan waktunya? Kita akan beritahu insyaallah. Yang jelas bukan besok. Ya, biinillah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat dan diberkahi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.